rasa kita sama-sama dewasa. Dari cinta mungil yang dulu, jangan kau resah akan waktu yang menyita tanpa terasa. Yakinkan lagi, kita telah saling percaya. Hari bahagia kan tiba. Selalu ku bayang kita bersanding, kau pengantinmu, penghias tubuh. Sampai